Masalah suami suruh isterinya basuh pakaian. Lalu isterinya tak basuh. Tak basuh. Lepas tu tanya kata, adakah jadi deraka dengan sebab isteri tak. Jadi tengok saat ni tanyanya tak basuh. Bawa mari di belakang ni, adakah jadi deraka dengan sebab isteri tak mau basuh? Dah saat ni semata-mata tak basuh. Bawa mari di belakang ni tak mau basuh. Jadi ada tamah sikit kelimah belakang ni. Jadi rupa ni bukan semata tak basuh, tak mau basuh. Ya lain. Kalau tengok dia bertanya mula tu, isteri tak basuh. Tak basuh je, tilik lagi. Kadang-kadang tak terbasuh, tak basuh. Terlupa ke tak basuh, ada mesyu lain. Mari sini, tak mau basuh. Mari kecek buku tak mau lah. Nampak dah ni cara tanya. Cara tanya lari dah ni kita ni. Pada tengah, mari hujung lari kot lain. Dia kena tanya betul, isteri tak mau basuh. Situ. Kecek situ lah. Ada pun kali tanya, adakah? Lalu isteri tak basuh. Itu umum lagi betul, tak basuh tu umum. Bila mai kata di belakang, adakah jadi deraka dengan sebab isteri tak mau basuh? Situ. Dia deraka ni hak. Hak isteri, hak suami atas isteri. Bila tak buah tu dia kira deraka. Hak suami atas isteri. Hak isteri atas suami. Ia sama-sama ada hak kata. Hak dengan mana ma yajibu ada'u. Kalau gitu hak isteri, hak suami atas isterinya berapa? Ta'at. Hak suami atas isterinya ta'at. Kalau gitu hak ni masuk dalam kata, masuk dalam kata hak isteri, hak suami atas isteri kita ni. Bak basuh ni. Berkira tengok situ dulu. Masuk dalam hak suami atas isteri ke tak bak basuh? Tak leh. Bukan hak suami atas isteri tak. Kalau itu, cek situ. Tu dia tepatnya. Hak aku ada atasmu. Hutang aku ada atasmu. Itu wajib dia bayar. Tak bayar je salah. Hak aku ada atasmu. Kalau itu apa hak suami atas isteri? Taat. Maka kalau itu bak basuh, bak masak tak maksud hak suami atas isteri ke dah tu? Tak. Cuma tu maksud dia dalam kata amalan sukarela bagi dia. Kebajikan besar bagi dia. Tu dia. Pas dia tak si basuh diri ya. Tu dia dah. Ha kita tu berasa dah lah. Tak itu ke? Hawa turut berasa tu ke pakai jolo. Tak apa. Ya hukum tak sendiri. Tak itu ke? Tu nak raya. Tapi walau bagaimanapun dia ada selisih sikit tu. Ada ulama' mengatakan segala kerja rumah tu dia panggil tanggungjawab atas isteri. Tapi ikhtilah lah. Bukan dia itibak. Ikhtilah. Setengah ulama' kata, ya. Tu dia. Kemudian kita berlaku atas kawan kata, tak maksud dia kata hak suami atas lah. Buku basuh cuma dia panggil afdal amalan sukarela, amalan kelebih. Bagi isteri tak ada arah lah. Iaitu membasuhkan pakaian suaminya. Itu dia. Lepas tu dia tak boleh basuh. Lagi letak dia kata tak boleh lagi lah. Kerana itu maksud dia kata bukan hak suami atasnya. Itu dia. Sekalipun ada juga kau satu kau mengatakan ya juga. Ikhtilah deh, masalah khilaf sikit situ. Ambillah dalam surat ni sebanyak ni saja. Lepas tu kalau ada juga.